نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها المسلمون رحمني ورحمكم الله جماعة صلاة المغرب yang dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan malam hari ini kita masih dimudahkan untuk bisa meneruskan pelajaran kita terkait dengan fiqhu al-ibadah, ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan masih dalam pembahasan kitab Thaharah terkait dengan hukum-hukum wanita haid. Telah lewat pembahasan mengenai darah yang keluar dari kaum wanita, yakni ada 4: darah haid, darah nifas, darah istihadhah, dan darah fasid. Di mana darah haid dan darah nifas adalah hukumnya najis, menjadikan wanita yang keluar daripadanya darah tersebut diharamkan untuk melakukan sholat, dan demikian pula amalan yang disyaratkan padanya taharah, serta diharamkan dari melakukan siam, dan tidak boleh didatangi oleh suaminya. Adapun jenis yang kedua, darah istihadhah ataupun juga darah fasid, maka kedua darah tersebut walaupun keluar dari kaum wanita, akan tetapi barakallahu fikum, wanita tersebut masih tetap diwajibkan untuk melakukan sholat, dan demikian pula siam. Hanya saja ketika sholat dituntunkan untuk senantiasa mencuci darah tersebut, kemudian berwudu sebelum melakukan sholat walaupun dia belum berhadas. Walaupun dia belum berhadas. Kenapa? Karena istihadhah tuntunannya adalah supaya dia melakukan an yatawaddoa likullis sholah, untuk berwudu setiap kali mau sholat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian dalam pembahasan kita kali ini terkait dengan apa yang datang dalam hadis berikutnya, bahwasanya an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau berkata, kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam min ina'in wahidin. Aku dahulu pernah mandi bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menggunakan satu bejana. Satu bejana digunakan untuk mandi bersama-sama antara Aisyah dan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kilana junubun, dan masing-masing dari kami adalah mengalami janabah, orang yang terkena junub. Fakana ya'muruni. Naam, dan adalah beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Aisyah radhiyallahu anha, fa'attaziru, maka aku pun mengenakan sarung. Fayubashiruni wa ana haid, maka beliau pun mencumbuiku. Naam, dalam keadaan aku sedang haid. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini dalam beberapa hadis. Hadis yang pertama, hadis yang menerangkan bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha melakukan mandi bersama-sama antara suami istri dengan menggunakan satu bejana, dalam keadaan keduanya mengalami janabah. maka hal ini dibolehkan. Berdasarkan hadis ini yang diriwayatkan al-Imam al-Bukhari nomor hadis 299 dan Imam Muslim nomor hadis 321. Dan demikian pula 6. Hadis yang kedua adalah Nabi SAW memerintahkanku, yakni Aisyah radhiyallahu anha dikala beliau sedang haid. Maka Aisyah pun memerintahkan, maksudnya di sini, yakni supaya beliau mempersiapkan sebagai seorang istri yang hendaknya membahagiakan suaminya. Maka beliau pun mengenakan sarung. Kenapa demikian? Karena beliau sedang haid. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yubashiruni, mencumbuiku. Naam. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari nomor hadis 300 dan Imam Muslim mengeluarkannya dalam hadis nomor 293. Dan hadis yang ketiga, wa kana yukhriju ra'sahu ilayya wa huwa mu'takifun. Dan dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan kepalanya dari masjid, menyundurkan kepalanya kepada Aisyah radhiyallahu anha wa huwa mu'takifun, dalam keadaan beliau adalah seorang yang sedang melakukan i'tikaf. Fa'aghsiluhu wa ana haid, dan aku pun mengeramasi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikeramas dalam keadaan Aisyah radhiyallahu anha sedang haid. Naam. Hadis yang ketiga ini, dikala Nabi sallallahu alaihi wasallam i'tikaf di Masjid Nabawi. Dan adalah rumah beliau persis di samping kiri daripada Masjid Nabawi. Dan adalah jendela Aisyah radhiyallahu anha yang paling dekat dengan jendela masjid. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam badannya masih di dalam masjid dan kepalanya dikeluarkan sehingga pas pintunya Aisyah radhiyallahu anha. Maka beliau menyiram untuk dikeramasi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Maka dari tiga hadis ini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, diambil beberapa faedah. Diterangkan Fadilatul Syekh Al-Allamah Al-Bassam rahimahullah, ishtamala hadal hadith ala salasi masail. Hadis ini terkandung padanya tiga permasalahan pokok, tiga permasalahan yang penting. Al-ula yang pertama, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa zaujatahu kana yaghtasilani minal janabah min ina'in wahidin. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan istri beliau, yakni Aisyah, dahulu melakukan mandi bersama-sama untuk bersuci dari janabah, dari junub, bersama-sama dengan menggunakan satu bejana. Li'annal ma'a tahirun, mungkin berpikir sebagian, duh, padahal kan janabah dipakai untuk mandi. Harusnya air ini namanya air musta'mal, karena sudah dipakai untuk bersuci, sehingga tidak boleh dipakai lagi untuk bersuci. Maka hadis ini adalah merupakan sanggahan bagi mereka yang berpendapat air musta'mal tidak boleh dipakai untuk bersuci. Nah, kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersuci dari satu bejana yang sama bersama istri beliau dalam keadaan kedua-duanya sedang bersuci dari janabah. Nah, maka kenapa demikian kau dibolehkan? Li'annal ma'a tahirun, dikarenakan air adalah suci. La yadurruhu gharful junubi minhu, tidak membahayakan dicelupkannya tangan orang yang sedang junub kepada air tersebut, tidak menjadikan air tersebut menjadi najis. Dalam suatu riwayat Nabi mengatakan innal ma'a la yujnib, Sesungguhnya air ini tidak terkena hukum junub kalau orangnya terkena junub, namun airnya tidak terkena junub karena airnya itu tetap suci. 6. Wa idza kana qad ghasala yadayhi qabla idkhalihi ma fil ina, maka air tersebut tidak membahayai orang yang junub ketika mencelupkan tangannya ke dalam air, tidaklah membahayakan air tersebut dengan catatan apabila dia telah mencuci kedua tangannya sebelum memasukkannya ke dalam ember atau bejana tadi. Jadi dalam hadis ini ada bimbingan bagi kita. Yang pertama, hendaknya seorang yang mau mencelupkan tangannya ke dalam bejana, baik berwudu ataupun bersuci dari janabah, maka hendaknya mencuci kedua tangan dahulu sebagaimana sifat wudu yang telah lewat dan sifat mandi yang telah lewat. Dicuci kedua tangannya. Baru setelah itu tidak mengapa dia memasukkan kedua tangannya ke dalam air tersebut. Seandainya tidak ada gayung, seperti orang kuna kan gini ya mandinya ya. Mungkin yang ngalami sumur-sumur, belik-belik gitu ya, mungkin ingat ya. Namun kalau orang sekarang walhamdulillah sudah banyak kemajuan, sudah banyak kemudahan, tinggallah kita bersyukur menjaga aurat-aurat kita. Nah, laini barakallahu fikum. Maka di sini dibolehkan bagi mereka orang yang junub mandi dari satu bejana. Tentunya yang dibolehkan hal yang demikian khusus suami istri. Kenapa demikian? Karena suami istri tidak ada batasan aurat. Tidak ada batasan aurat. Adapun selain suami istri, walaupun anak sendiri, maka tetap terkena batasan aurat. Walaupun sesama jenis, walaupun jenisnya sama laki-laki dengan laki-laki, wanita dengan wanita, tetap mereka tidak boleh menampakkan aurat mereka, terlebih khusus aurah mughalladhah. Aurah yang mughalladhah yaitu apa? Bagian antara paha dan ilyahnya. Naam. Maka ini adalah aurah mughalladhah. Naam, tidak boleh ditampakkan kecuali kepada suami atau istrinya. Naam. Barakallahu fikum. Maka di sini ini yang pertama. Hadis ini ada sanggahan bagi mereka yang menyangka bahwasanya air musta'mal tidak boleh dipakai untuk bersuci. Jawabannya, kalau tidak boleh dipakai untuk bersuci, niscaya Nabi SAW tidak sah toharohnya, tidak sah mandi junubnya. Namun Nabi melakukan, menunjukkan ini adalah sah, dan air yang dipakai untuk bersuci oleh orang yang junub ataupun bersuci dari hadas kecil, kalau ada sisa maka masih boleh dipakai untuk bersuci oleh orang berikutnya selama tidak terkena najis. Maka bercabang dari ini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah air dibagi oleh para ulama menjadi 3 bagian. Sebagian mengatakan 2 bagian, air yang suci dan air yang najis. Air ada 2 macam. Air yang suci dan air yang najis. Air yang suci dibagi menjadi 2. Suci lagi mensucikan, namanya tahur. Yang kedua, air yang suci namun tidak boleh digunakan untuk bersuci, namanya tahir. Air yang suci, yang pertama air yang suci dan bisa dipakai untuk bersuci, namanya air tahur. Yang kedua, air yang suci namun tidak bisa dipakai untuk bersuci. Nah, maka ini namanya air tahir. Dan yang ketiga, air yang najis. Air yang najis. Air yang suci lagi mensucikan, bentuknya kadangkala disebut al-ma'ul mutlak, air yang mutlak, air yang belum tercampur oleh sesuatu apapun, baik itu air hujan yang turun dari langit ataupun air sumur yang keluar dari mata air, ataupun air sungai yang mengalir, ataupun juga air-air yang memang sifatnya air murni. Ini namanya air mutlak. Maka ini suci dan mensucikan. Namanya tahur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang air laut. Maka beliau ditanya, ketika para nelayan pergi ke lautan membawa bekal air minum yang sedikit, kemudian terkena solat, apakah dia harus berwudu dengan air minum tadi atau dengan air laut sementara rasanya asin? Nah, sementara rasanya asin. Rasulullah ditanya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, huwa tahuru ma'uhu wa hilun maitatuhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, air laut adalah suci lagi mensucikan, dan halal bangkainya. Bangkai laut, apakah ikan ataukah kuda laut ataukah yang lainnya, ya, maka ini adalah hukum asalnya adalah halal. Naam. Barakallahu fikum. Demikian pula air laut, walaupun asin rasanya namun suci dan mensucikan. Kenapa? Karena golongan air mutlak. Karena golongan air mutlak. Lu asinnya, ya memang Allah ciptakan demikian asin, ya. Kalau enggak asin namanya air laut bukan? Nggih. Namanya bukan air laut. Air tawar atau air payau, ya. Kan demikian. Nah. Air laut adalah air yang mutlak sehingga boleh dipakai untuk bersuci. Jangan ditambah, tapi kan lengket, sudah yang jelas suci dan bisa dipakai untuk bersuci. Kalaupun lengket, ya itulah sifat garam yang ada, namun itu suci. Kalau Anda katakan najis, berarti Anda kalau masak menggunakan garam berarti makan yang najis, ya. Nah ini barakallahu fikum. Iya apa enggak? Iya. Nah demikian. Nah sehingga barakallahu fikum, air laut adalah suci dan mensucikan berdasarkan hadis Abi Hurairah riwayat Bukhari Muslim. Kemudian jenis air yang pertama juga, air yang suci lagi mensucikan, adalah air idza khalatathu syai'un tahirun. Air ya apabila tercampur dengan sesuatu yang suci. Walam yurfa tasmiyatul ma'anhu. Dan tidak terhilang nama penamaan air darinya. Air ini hukumnya suci dan mensucikan. Maksudnya bagaimana? Yaitu air apabila tercampur dengan sesuatu yang suci dan masih tetap dinamakan sebagai air. Contoh, kita memiliki air di ember. Kemudian kita taruh di luar rumah. Kejatuhan daun-daunan, ya, kadang-kala demikian, ya. Kemudian kita mau wudu, enggak ada air, adanya air yang di ember ini, sementara sudah kejatuhan daun-daunan. Daun-daunan suci apa najis? Suci. Suci, ya, bukan najis. Lah, terus air ini sudah kecampur daun-daunan, mungkin warnanya berubah agak kuning karena sudah tiga hari misalnya, musim kemarau misalnya. Lah, maka air ini dihukumi apa? Hukumnya masih dinamakan air atau dinamakan daun? Air. Berarti kalau begitu hukumnya suci dan mensucikan. Boleh dipakai untuk bersuci. Ya. Boleh dipakai untuk bersuci. Namun kalau sampai terangkat penamaan air, maka masuk jenis air suci yang kedua, yakni suci namun tidak bisa dipakai untuk bersuci. Contoh yang pertama berikutnya, air kemasukan odol, ya. Jenengan ada air di ember, tiba-tiba gosok gigi, anak kecil, anak kita gosok gigi, pluk, umpluknya masuk ke ember tadi, ya, biak, kan itu, ya. Atau odolnya yang masih, odolnya yang masih gumpal masuk ke dalam, ya, kadang kan gitu. ember ini kita namakan air atau jelinya odol air. Berarti masih dipakai untuk bisa bersuci. Dipakai untuk bersuci. Kenapa? Karena masih suci dan mensucikan. Kecampurnya sesuatu yang suci. Adapun seandainya air tersebut hilang penamaan air, maka masuk jenis yang kedua dari air suci, yaitu suci namun tidak bisa dipakai untuk bersuci. Contohnya apa? Jenengan punya tahu jeding ya, atau panci besar. Panci besar digodok kemudian ditaruh daun-daun teh. Air ini namanya air atau teh? Oh, berarti sudah bukan namanya air. Berarti tidak bisa dipakai untuk bersuci dari hadas. Ya. Tidak bisa dipakai untuk bersuci dari hadas. Sirup misalnya. Sirup. Sirup boleh dipakai enggak? Boleh dipakai untuk minum, ya. Tidak boleh dipakai untuk bersuci dari hadas, ya. Tidak boleh dipakai bersuci dari hadas. Kenapa? Karena ini sirup bukan air. Loh, tapi kan benda cair. Iya, benda cair. Namun namanya minuman, bukan air. Nah, barakallahu fikum. Terjadi kesalahpahaman pada sebagian manusia, yakni mengenai air musyammas, air yang digodok atau dipanaskan dengan matahari sehingga hangat. Ya. Boleh enggak dipakai untuk bersuci? Kalau itu namanya masih air, maka tetap dipakai untuk bersuci. Kalau namanya bukan air lagi, ini namanya teh, ini namanya kopi, ini namanya seterusnya. Nah, maka tidak boleh dipakai untuk bersuci. Sehingga seandainya seorang sakit, dia tidak tahan dingin. Sementara kalau dia mau mandi atau wudu, kalau air hangat dia tahan. Maka dia boleh berwudu dengan air hangat. Kapan munculnya kesalahpahaman tersebut? Yakni tatkala sebagian fuqaha memakruhkan ma'ul musyammas, air yang dipanaskan dengan matahari. Kata Ibnul Qayyim rahimahullah, bahwasanya ma'ul musyammas ini yadurru al-jild, bisa memudaratkan kulit, bisa menyebabkan penyakit juzam, penyakit albino, yang apa namanya, polang kalau tempat kita ya. Nah, kadang-kadang orang ada, bukan panu, bukan apa, putih, nantilah. Ini bisa menimbulkan penyakit kayak gini. Namun ternyata penempatannya hal yang demikian diterangkan sebagian ulama bukanlah pada seluruh tempat. Air yang musyammas akan berpengaruh pada kulit bisa menimbulkan seperti ini kalau memang wilayah tersebut mengalami iklim yang sangat perubahannya sangat, perbedaannya sangat pesat. Seperti misalnya di musim panas bisa mencapai 50 derajat. Di musim dingin bisa mencapai minus daripada 0. Artinya min 1, min 2 berbeda. Sehingga tatkala mereka menggunakan air musyammas, maka akan menjadi beresiko bagi kulit. Seperti seandainya, seandainya jenengan pergi ke wilayah Dieng mriko. Wilayah Dieng dinginnya luar biasa. Air panas, jok, langsung diminum, bisa. Namun Anda dari Dieng, pagi hari langsung minum jok-jokan panas tadi, gelenggem, Masya Allah kuat, turun baru di Karangkobar sudah babak. Iya apa enggak? Lah ini tadi. Kenapa? Karena iklimnya sangat jauh. Ya. Namun kalau di sini, demikian, oh jok, mungkin dia akan otomatis, oh nanti dulu. Ya. Kalau diminum pun akhirnya tidak membahayakan karena tetap dia di situasi yang ini. Sehingga di sini untuk daerah yang iklim seperti Indonesia tidak jauh perbedaannya, maka tidaklah membahayakan. Nah, sehingga air musyammas, air yang dipanaskan atau dihangatkan, maka ini dihukumi air yang suci lagi mensucikan. Berarti mudah nggih? Seniki aja alasan, ayo sholat subuh, lah hatis banget. Eh, Maka jawabannya apa? Ya sudah, godok wedangnya. Wudu dengan air hangat, boleh? Boleh. Kalau itu namanya air. Kalau itu namanya air. Okay. Namun kalau namanya sudah teh, namanya sudah kopi, maka tidak boleh untuk berwudu. Walaupun mungkin banyak, tidak boleh dipakai untuk berwudu. Kemudian, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jenis air yang ketiga atau kedua di sini, yakni air najis. Apa itu air najis? Yaitu air najis secara zatnya seperti al-baul, air kencing. Air kencing bayi ataupun orang tua semuanya najis. Nah, ataupun juga kotoran binatang yang haram dimakan dagingnya. Ini adalah najis. Nah, air kencingnya misalnya apa? Kencingnya anjing. Kencingnya ini haram dimakan dagingnya. Kencingnya misalnya binatang-binatang yang haram dimakan dagingnya, keledai piaraan. Ini maka air kencingnya adalah najis. Ataupun air kencing yang najis dengan sebab, ya, air najis atau air najis yang dia itu air yang najisnya dengan sebab, yakni apa? Air yang tercampur dengan sesuatu yang najis sehingga berubah salah satu dari tiga sifatnya. Air yang tercampur dengan sesuatu yang najis sehingga berubah salah satu dari tiga sifat. Launuh, warnanya. Au rihuhu, atau baunya. Au ta'muhu, atau rasanya. Kita memiliki air di ember. Satu ember. Tiba-tiba ada tikus, ya. Tikus kotorannya masuk ke air. Kita lihat ada perubahan pada air enggak? Kotoran tikus najis. Lihat. Oh, airnya tetap bening. Baunya masih tidak ada perubahan. Warnanya masih bening. Rasanya oh tidak ada perubahan rasa. Maka ini masih suci lagi mensucikan. Namun kalau sudah berubah. Sudah berubah salah satunya, warnanya berubah ke kuning-kuningan. Maka najis. Nah, karena sebab tercampur sesuatu yang najis. Ternyata warnanya tidak berubah, namun baunya, oh sudah, baunya lain. Maka ini adalah najis. Yang ketiga, tidak berubah warna, baunya tidak berubah, namun rasanya sudah, oh kok ada masam-masamnya ya. Berarti sudah najis. Ya. Karena demikian. Lah ini bagaimana air tersebut adalah air yang najis apabila berubah salah satu dari tiga sifatnya. Rasa atau pertama warna atau bau atau rasanya. Nah, difahami ini nggih? Nah, wala farqa bainal kullataini wa madunaha. Tidak ada perbedaan air tersebut ukurannya sedikit ataupun banyak. Sedikit ataupun banyak selama tidak ada perubahan dari dengan sesuatu yang najis tadi, tercampur sesuatu yang najis selama tidak ada perubahan dari rasa, warna atau baunya, maka air tersebut dihukumi suci. Mana dalil yang menerangkan hal ini? Su'ilan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam 'anil bi'ri bidha'ah. Rasulullah ditanya tentang sumur bidha'ah yang ada di tanah Madinah. Wa huwal bi'rul ladzi yulqa fihi al-kumamah wal adarat, yaitu sumur yang dipakai untuk membuang sampah dan kotoran-kotoran najis. Dipakai. Rasulullah ditanya tentang sumur ini airnya bagaimana? Maka Rasul menjawab, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Hadis Abi Sa'id Al-Khudri. Diriwayatkan oleh jamaah. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, sesungguhnya air itu tahur, suci dan mensucikan. La yunajjisuhu syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang bisa menjadikan air tersebut najis. Hadis ini dengan lafaz seperti ini sahih. Dan hadis ini dibawakan oleh Ibnu Hajar dalam hadis pertama dalam kitab Thaharah, dalam kitab Bulughul Maram. Kitab Bulughul Maram. Naam. Innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Sesungguhnya air itu adalah suci dan tidak ada sesuatu pun yang bisa menajiskan air tersebut, menjadikan najis. Maka datang ijma' dari para ulama. Kesepakatan para ulama menyatakan kecuali kalau berubah salah satu dari tiga sifatnya. Ya, apa saja? Warna, bau, dan rasanya. Kalau sudah berubah salah satunya karena sebab tercampur sesuatu yang najis, maka itu najis. Okay. Di sini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita ulangi lagi, biar tidak salah faham. Sehingga air dibagi oleh para ulama ada dua macam. Air yang suci dan air yang najis. Air yang suci ada dua. Air yang suci lagi mensucikan. Atau bisa dipakai untuk bersuci. Namanya ma'un tahur. Air yang tahur. Apa itu? Seperti air mutlak. Air sumur. Air sungai. Air laut. Yang belum tercampur sesuatu apapun. Nah. Yang kedua, air yang suci. Namun tidak bisa dipakai untuk bersuci. Yaitu air apabila tercampur dengan sesuatu yang suci. Sehingga hilang penamaan air. Tidak disebut air lagi. Seperti apa? Air teh. Bukan air lagi. Atau air kopi. Atau mungkin adonan. Mungkin apa aduh? Adonan. Adonan. Adukan. Kan pakai air nggih. Lah ini masih ada. Loh ini ada barang cair. Lah ini bukan lagi air. Maka tidak boleh dipakai untuk bersuci. Dari hadas. Yang ketiga atau yang kedua, air najis. Air najis, apakah najis secara zatnya seperti air kencing? Baik air kencing manusia atau binatang yang tidak boleh dimakan dagingnya, yang haram dimakan dagingnya. Maka ini adalah najis. Kemudian yang kedua, jenis air yang tercampur dengan sesuatu yang najis. Sehingga berubah salah satu dari tiga sifatnya. Warnanya, rasanya, atau warnanya, baunya, atau rasanya. Nah, maka kalau berubah menjadikan air tersebut dihukumi najis. Dan tidak ada perbedaan apakah air tersebut jumlahnya dua kullah, agak banyak ataupun lebih ataupun kurang dari itu. Tetap kalau tidak ada perubahan maka tidaklah menjadi najis. Sekarang ada pertanyaan. Kalau di sini sungainya sungai apa? Sungai apa? Taruhlah sungai Kelawing lah nggih, kita sepakat. Sungai Kelawing. Kalau banjir warnanya apa? Warnanya kuning. Boleh dipakai bersuci atau tidak? Boleh. Kenapa boleh? Karena airnya masih dikatakan sebagai air. Dan yang tercampur di situ adalah tanah. Tanah itu suci apa najis? Suci. Berarti kecampur sesuatu yang suci dan nam dan masih dikatakan apa namanya dikatakan dengan air. Sisi kedua, kalau ternyata ada kiriman, ya, kiriman dari atas, ya, buangan dari manusia. Nah, di sungai kan ada kadang. Nah, air ini boleh dipakai tidak air sungai Kelawingnya? Kita lihat. Loh, kok baunya rubah ya? Nah, berarti sudah najis, seperti selokan. Ya. Oh, baunya kok rubah ya? Berarti jangan hati-hati kalau sudah baunya rubah seperti ini, jangan sekali-kali mencuci kaki di selokan. Eh. Sekarang oh, baunya enggak rubah karena lagi gede airnya. Eh. Tadi malam baru banjir. Nah, ini maka boleh dipakai untuk bersuci. Difahami ini nggih? Nah tadi, oh mudah berarti kalau begitu. Kalau sesuatu najis yang masuk, dilihat berubah atau tidak, bau, warna atau rasanya. Kalau sesuatu yang suci yang bercampur, dilihat dinamakan air atau tidak. Patokannya seperti itu. Itu dalam pembahasan air. Nah, sehingga kita tidak bingung di dalam pembahasan air. Sekarang muncul pertanyaan berikutnya. Seorang, dia itu memiliki persediaan minum 100 liter dalam jeligen. Kebetulan dia bepergian, mau wudu bingung gak ada. Sementara 100 liter itu sangat banyak bagi dia. Kebutuhan dia hanyalah mungkin 5 liter atau 10 liter sampai pada tujuan. Dia harus berwudu. Bolehkah dia berwudu dengan air? Air bening, air minum yang dia bawa itu. Boleh atau tidak? Boleh. Sah wudunya? Sah. Loh, tapi kan air minum. Ya, tapi bening. Bukan air teh, bukan sirup. Misalnya, air isi ulang. Misalnya air isi ulang. Ya. Tapi mahal ya, eman-eman. Nah, ini pembahasan membeli. Sehingga di sana para ulama membahas. Seandainya seorang, dia itu tidak bisa berwudu melainkan dengan air yang harus membeli, maka wajib bagi dia untuk membeli air tersebut, karena malayatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu kewajiban apabila tidak bisa dilaksanakan kecuali dengan melakukan usaha, maka usaha tersebut menjadi wajib. Ya. Seorang ini macam-macam ya. Jadi harus lihat. Seorang ingin makan supaya badannya sehat tidak sakit. Menjaga kesehatan adalah wajib. Maka kalau dia ingin sehat harus makan. Saya milih enggak makan. Saya milih begini saja. Toh kalau dasar sehat ya sehat. Maka yang seperti ini kalau dia sampai tidak makan dan mati tergolong mati bunuh diri. Karena dia wajibnya adalah makan. Ya, ya tadi. Demikian pula seorang yang mau sholat, dia harus berwudu. Ternyata wudu harus dengan air dan airnya harus membeli. Bagaimana itu? Wah, enggak ada air kecuali harus ke misalnya di fasilitas toilet umum yang ada batasan wudunya. Kan bayar ya, 2.000. Waduh. Mampu enggak 2.000? Mampu. Wah, eman-eman lah suka tayamum saja kita. Tayamumnya tidak sah. Ya, tidak sah. Karena dia masih mendapatkan air walaupun dengan membeli. Jadi wajib membeli air tersebut. Nah, ini seandainya, seandainya demikian. Namun walhamdulillah sekarang Allah memudahkan di masjid-masjid kaum muslimin fasilitas semuanya gratis. Nah, namun hendaknya kita menghimbau bagi mereka yang ingin meluangkan dan menginfakkan hartanya, maka inilah termasuk berinfak di jalan Allah yang dianjurkan untuk kita membangun masjid-masjid Allah, memakmurkannya. Apakah dengan memakmurkan dalam bentuk bangunan dan fasilitas, ataupun memakmurkan dalam bentuk meramaikan dengan ibadah-ibadah yang disyariatkan. Jadi ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis yang pertama. Hadis yang kedua. Hadis pertama, ada bantahan bagi orang yang menganggap air musta'mal tidak boleh dipakai untuk bersuci. Air musta'mal, bagaimana contohnya? Kita berwudu. Ini biar-biar enggak salah paham. Ember, saya ambil pakai gayung. Gayung, saya cuci tangan saya. Sudah, kemudian di gayung ini saya, atau di ember ini karena enggak ada gayung sudah. Kan tentu sisa banyak enggak air satu ember? Satu ember. Ini istilah mereka namanya air musta'mal. Air musta'mal. Boleh dipakai untuk bersuci tidak? Jawabannya boleh. Kenapa? Karena inilah yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Maimunah istri beliau dalam kesempatan yang lain telah mandi janabah tersisa. Rasulullah pakai, Maimunah kaget. Saya tadi mandinya mandi junub loh Nabi. Maka Nabi menjawab, innal ma'a la yajnub. Air ini tidak dihukumi junub. Maknanya tetap suci. Maknanya tetap suci dan bisa dipakai untuk bersuci. Kemudian yang kedua, hadis Aisyah ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandi berbarengan. Tentunya siapa dulu yang ini, kata Aisyah, naqtarifu minha jami'an. Kami terus berebutan, ayo masing-masing. ya mungkin lebih harmonis ya, cengkrama di situ. Ini mungkin ya menunjukkan husnul muasyarah atau husnul muasyaratin Nabi sallallahu alaihi wasallam li azwajihi, bagaimana Nabi mempergauli para istri-istri beliau dengan cara yang harmonis. Bagus. Nah, ini demikian. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tinggallah hadis yang kedua dalam bab ini. Yakni kana ya'muruni fa'attaziru fayubashiruni wa ana haid. Dahulu Rasul memerintahkanku, yakni sebagai seorang istri yang hendaknya membahagiakan istri, membahagiakan suami. Maka Aisyah pun mengenakan sarung. Mengenakan sarung maknanya menutupi tempat haidnya karena beliau sedang haid. Maka Nabi yubashiruni mencumbui aku. Di sini maka yang kedua, anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam arada an yusyarri'a li ummati fil qurbi minal haid bada an kanal yahud la yuakilunaha wa la yudaji'unaha. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin menerangkan kepada umatnya, menetapkan sebuah syariat, nam yaitu bolehnya untuk kita mendekati wanita yang sedang haid. Boleh kita mendekati wanita yang sedang haid, istri yang sedang haid, namun yaitu apa? Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk menyelisihi orang-orang Yahudi. Orang Yahudi kalau istri-istri mereka haid, maka mereka adalah menjauhinya. Wala yu'akilunaha, tidak mau makan bersama istri yang sedang haid. Bahkan wala yudhaji'unaha, tidak mau tidur bersama dengan istrinya yang sedang haid. Ini pemahamannya, amalannya orang-orang Yahudi. Islam mengajarkan yang baik. Rasulullah mengajarkan fakana ya'muru Aisyata an tattazira. Beliau memerintahkan Aisyah istri beliau di kala haid untuk mengenakan kain sarung. Menekan kain sarung, yaitu menutupi bagian haid. 6. Maka fayubashiruha bima dunal jima wahiyal haid. Maka Rasul mencumbui beliau Aisyah radhiyallahu anha sebagaimana suami kepada istrinya karena halal, namun tidak sampai hubungan badan jima. Ya, tidak boleh hubungan badan. Kenapa? Dalam keadaan Aisyah sedang haid. Yang menghalangi karena beliau sedang haid. Nah, jadi sehingga di sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara hal-hal yang diharamkan dari wanita yang sedang haid, pembahasannya adalah di antara perkara yang diharamkan dari kaum wanita dikala mereka sedang haid. Maka diterangkan oleh para ulama, di antara hal-hal yang diharamkan dari wanita tatkala dia sedang haid, yang pertama adalah yamna'wanhu shalah. Diharamkan darinya salat. Wasiyam, dan diharamkan darinya berpuasa. Wa qira'atul Qur'an wa mashul mushaf, dan memegang mushaf. Memegang mushaf ini diharamkan dari wanita tersebut. Kemudian juga barakallahu fikum, diharamkan dari wanita tersebut ketika dia sedang haid adalah al-jima, yaitu berhubungan badan fil farji, pada tempat haid. Berhubungan badan pada tempat haid. Adapun bercumbu, nam ini apa namanya, meringankan syahwat kaum laki-laki, maka itu dibolehkan asal tidak sampai mendekati tempat haidnya. Nah, demikian. Dan demikian pula hal-hal masih halal yang diharamkan atas wanita yang sedang haid adalah at-talaku, yaitu mencerai istri yang sedang haid. Istrinya sedang haid, aku ceraikan engkau. Maka ini tidak dianggap oleh para ulama. Yang namanya tolak bid'ah. Yang namanya tolak bid'ah atau tolak yang muharram. Ya. Istrinya lagi haid, maka aku ceraikan kamu. Ini tidak boleh yang seperti ini. Nunggu dia suci baru diceraikan. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara hal-hal yang diharamkan dari wanita yang sedang haid, di antaranya juga adalah ad-dukhul, dukhul al-masjid wal-labsu fi, yaitu masuk ke dalam masjid dan menetap di dalamnya. Ini menurut pendapat sebagian ulama. Tidak boleh wanita haid masuk ke dalam masjid. Walaupun tujuannya mendengarkan pengajian, tetap dia di luar masjid. Tidak masuk ke dalam masjid. Dan di antara hal yang diharamkan atas wanita haid adalah at-tawaf, yaitu melakukan tawaf di Baitullah. Sebentar lagi saudara-saudara kita orang Purbalingga akan berangkat haji, yang mereka akan melakukan tawaf baik umroh ataupun juga tawaf haji nantinya, maka wanita dikala haid diharamkan melakukan tawaf. Wanita dikala haid diharamkan melakukan tawaf hingga suci. Kalau suci maka barulah dia meneruskan dan menyempurnakan amalan tawaf. Ini wallahu ta'ala alam biswab. Ini diantara hal-hal yang diharamkan bagi wanita yang sedang haid. Dan akan datang perkara yang dibolehkan dikala wanita sedang haid, apa saja yang dibolehkan darinya dan apa yang mewajibkan dengan adanya haid, akan datang pembahasannya dalam pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala a'la wa a'lamu bisawab. Sallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.